kecil begitu hina, penuh dosa. Aku terlalu sering melalaikan segala perintahmu. Aku bagai debu berterbangan, tiada arti hidup tanpa dekapanmu. Izinkanlah aku sejenak untuk singgah di dalam surgamu. Kabulkanlah doaku hanya kepadamu. Perbaiki diri.